Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini adalah pertemuan yang kedua atau kajian yang kedua dari kajian Kitab Riyadus Salihin Bab Fadlu Qiraatil Quran, Bab Keutamaan Membaca Al-Quran. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diperkenankan untuk bisa mendengarkan, saya sendiri bisa menyampaikan kajian di sini walaupun secara online, akan tetapi dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, selama hal itu dibangun di atas keikhlasan, pasti akan diridhoi dan akan dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul mukhlis yanfa'un nas fi kulli makan. Seorang mukmin yang ikhlas akan selalu mendatangkan manfaat bagi orang lain dimanapun dia berada. Maka oleh karena itu, di sini saya mengingatkan bagi diri saya pribadi dan juga kepada antum semua yang berada di rumah untuk selalu ikhlas di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan agama, baik itu berupa ucapan, amalan, ibadah, mendengarkan kajian-kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Ikhwani fillah, kita akan mulai membaca hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita hanya menyampaikan mukaddimah. Adapun pada pertemuan hari ini kita akan menyebutkan hadis pertama dari bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembaca-pembaca Al-Qur'an tersebut, bagi ashabul Quran. Wa an Nawas ibni Sam'an. Adapun hadis yang kedua dari sahabat Nawas ibn Sam'an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Quran wa ahlihi alladhi nakanu ya'malu nabihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslim. Dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat didatangkan Al-Qur'an dan juga ahlul Qur'an yang mana mereka membacanya, selalu membacanya, selalu mengamalkannya di dunia. Al-Quran pada hari kiamat didatangkan bersama dengan ahlul Quran yang selalu mengamalkan Al-Quran ketika dia berada di dunia. Takdumuhu suratul Baqarah. Datang kepadanya surah Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima. Yang mana surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini melindungi dan membela mereka, melindungi dan membela sahibuhuma, orang-orang yang selalu membaca dan mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an tersebut akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi pembaca-pembacanya, bagi ahlul Qur'an. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an secara mutlak. Sehingga oleh karena itu sangat dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an pada setiap waktu. Karena di sini tidak dibatasi waktunya. Pagi, malam, siang. Nah, menjelang maghrib, menjelang subuh, menjelang zuhur. Di sini dimutlakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan perintah tersebut secara umum. Sehingga oleh karena itu membaca Al-Qur'an dianjurkan pada setiap waktu dan setiap keadaan. Kecuali pada saat-saat dia tidak memungkinkan untuk membaca Al-Qur'an. Ketika dia buang hajat, berada di WC, kamar mandi, atau di tempat-tempat pembuangan sampah, di tempat-tempat kotor, tentunya hal itu dijauhi. Dikarenakan Al-Quran ini adalah sesuatu yang diagungkan, muhtaram, sesuatu yang dimuliakan. Sehingga oleh karena itu tidak pantas untuk dibaca dalam keadaan-keadaan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dikarenakan nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu sendiri yang akan datang dan memberikan syafaat kepada sahibul Qur'an, orang-orang yang selalu membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Maksudnya apabila nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala dari mengamalkan Al-Quran dengan sesuatu. Allah menjadikan pahala mengamalkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Yakni Al-Quran datang padanya dan memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Naam. Pada sahibul Quran, orang-orang yang mempelajari, membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Pada hari, na'am yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari manusia lari dan tidak memperdulikan lagi saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari bapak dan ibunya. Nah, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anaknya. Setiap manusia ketika itu hanya peduli pada dirinya sendiri. Bahkan Nabi Isa alaihissalam disebutkan, andai kata dia bisa memberikan manfaat, maka niscaya manfaat tersebut hanya dia peruntukkan untuk dirinya. Bahkan dia tidak akan berikan kepada ibunya. Sesuatu keadaan yang sangat mencekam, keadaan yang sangat luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Akan tetapi, Ahlul Quran memiliki keutamaan yang besar. Datang Al-Quran kepadanya, na'am, dan Al-Quran tersebut memberikan syafaat terhadap sahibul Quran, Ahlul Quran, yang selalu membaca, mengamalkan, dan mempelajari Al-Quran. Na'am. Sehingga oleh karena itu, apabila dia membaca Al-Quran mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya bahwa setiap satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dia membaca kul. A'udhu. Kul. Kul itu sudah dua huruf. Berarti kali dua. 20 kebaikan. A'udhu. 4 huruf. Berarti 40 kebaikan. Kul a'udhu berarti sudah 60 kebaikan. Hanya dua kata dari ayat Al-Quran. Keutamaannya luar biasa. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, para akhwati fillah yang berada di rumah, naam yang waktunya lebih banyak di rumah, terutama pada saat-saat sekarang ini, manfaatkan. Manfaatkan. Tidak harus seharian dia membaca Al-Quran lah. Kalau seandainya memang itu bisa dia lakukan, maka itu sebuah keutamaan yang sangat besar. Akan tetapi, naam, Al-Quran tersebut jangan ditinggalkan. Dalam sehari sama sekali tidak dia pegang Al-Quran tersebut. Jangan sampai seperti itu. Luangkan waktu. Engkau duduk setelah sholat di rumah. Ambil mushaf. Jangan jauh-jauhkan tempat sholatmu dari Al-Quran. Setelah sholat, berzikir dan sholat sunnah, baca Al-Quran. 2 halaman, 3 halaman, atau 1 halaman sebisa mungkin. Dalam 1 halaman antum hitung saja itu berapa huruf yang ada padanya. Barakallahu fikum. Nabi SAW pernah mengatakan, Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah na'am adwamuha, yang kontinu, terus-menerus. Wa in qalla, walaupun kuantitasnya sedikit. Na'am. Walaupun singkat sedikit, akan tetapi terus-menerus rutin dia lakukan. Maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis ini, hadis Abu Umamah Al-Bahili, padanya terdapat dorongan dan anjuran bagi kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara yang lain sehingga kita dilalaikan dari membaca Al-Quran. Dan juga dari hadis ini kita mengambil pelajaran juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui Al-Qur'an terhadap ashabul Qur'an, orang-orang yang mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Siapakah mereka ashabul Qur'an? Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an fid dunya dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Nah, nanti akan kita sebutkan makna dari ashabul Quran dan akan tersebutkan di dalam hadis Nawas bin Sam'an pada hadis yang kedua yang tadi sudah kita bacakan. Nah, hadis yang kedua Nawas bin Sam'an, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, yuk tayom al-qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran bersama dengan Ahlul Quran. Ahlul Quran. Yang mana mereka mengamalkan Al-Quran ketika dia berada di dunia. Datang kepadanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang mana surat Al-Baqarah tersebut membela, melindungi sahibul Quran. Orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Di sini Nabi SAW memberitakan bahwasannya orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka nanti pada hari kiamat akan datang kepadanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Maju melindungi mereka Ahlul Quran tersebut. Akan tetapi di dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan sebuah catatan tentang Ahlul Quran. Siapakah mereka? Alladzina kanu ya'malunahu fid dunya. Yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, bukan hanya sebatas membaca, akan tetapi dia mengamalkan Al-Quran. Sehingga dengan mengamalkan Al-Quran tersebut, dia bisa mendapatkan pahala yang tersebutkan di dalam hadis Nawas bin Sam'an. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadus Salihin. Liannal ladina yakra'una Al-Quran yanqasimuna ila qismain. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Qismun la ya'malu bihi, fala yu'minuna bi akhbarihi wa la ya'maluna bi ahkamihi. Bagian orang yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak mengamalkannya. Dia tidak beriman dengan berita-berita yang disampaikan dari Al-Quran dan juga tidak beramal dengan hukum-hukum yang diharuskan untuk diamalkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ha'ula yakunul Qur'anu hujjatun alaihim. Jenis orang-orang ini, Al-Quran akan menjadi bumerang baginya. Bukan justru membela dia, justru malah nam akan menjadi bumerang bagi dia. Nam. Wa qismun akhar, adapun jenis yang kedua, yu'minuna bi akhbarihi wa yusaddiquna biha wa ya'maluna bi ahkami. Dia beriman dengan berita-berita yang disampaikan di dalam Al-Quran, mempercayainya dan beramal dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka jenis yang kedua ini, Al-Quran menjadi hujjah untuknya. Dan bahkan Al-Quran akan membela dia pada hari kiamat. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi pembela untukmu, atau bisa jadi menjadi bumerang untukmu. Nah, ini Al-Quran. Ada dua kemungkinan Al-Quran tersebut. Bisa menjadi pembela untukmu apabila engkau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Dan sebaliknya Al-Quran juga bisa menjadi bumerang, justru akan memberatkanmu. Nah, pada kitabullah Al-Quran ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Tidak ada pilihan. Nah, harus kita jalankan. Kalau seandainya kita menjalankan konsekuensi tersebut, maka Al-Quran akan membela kita. Akan tetapi kalau kita meninggalkan konsekuensi tersebut, Al-Quran justru nanti akan memberatkan kita dan akan menjadi bumerang bagi kita. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini terdapat dalil bahwasannya sesuatu yang paling utama dan yang paling penting di dalam Al-Quran adalah al-amal. Mengamalkan Al-Quran. Itulah yang terpenting di dalam Al-Quran. Bukan hanya sebatas dipajang. Nah, dibaca juga bagus. Akan tetapi yang paling penting dari Al-Quran tersebut adalah mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang banyak berkahnya, banyak kebaikannya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayat Allah dan akan dan menjadikan ulul albab mengingat, sadar, sehingga dia mengamalkan konsekuensi yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Iya tafahamuna ma'aniha wa ya'maluna biha." Yakni dia memahami, berupaya untuk memahami makna-makna di dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Wa inna ma akhara al-amala 'an at-tadabbur li'annahu la yumkinu al-amala bila tadabburin. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan amalan setelah tadabbur, yakni menyebutkan tadabbur, kemudian amal, dikarenakan amal tidak mungkin kecuali dengan tadabbur. Idh inna tadabbura yahsulu bihil ilm, wal amal far'un anil ilm. Yang mana dengan kita mentadabburi Al-Quran, akan menghasilkan ilmu. Wal amalu far'un anil ilmi. Sementara amalan itu adalah cabang dari ilmu. Barakallahu fikum. Al-muhim, sehingga yang terpenting di sini yang perlu kita pahami dan wajib untuk kita jalankan, bahwasanya faidah yang paling utama dari diturunkannya Al-Quran adalah an yusla wa yu'mala bihi, yaitu untuk dibaca dan diamalkan. Dan diimani berita-berita yang terkandung di dalamnya, dan dijalankan konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya. Menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran, meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau yang seperti ini dia jalankan dan dia amalkan, maka pasti pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepadanya, barakallahu fikum, dan akan membela dia. Nah, bahkan disebutkan, Naam Al-Baqarah Ali Imran akan datang kepadanya dan membelanya. Nah, sehingga pada hadis ini terdapat keutamaan naam khusus yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kesimpulannya pada hadis ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran dari hadis Nawas bin Sam'an. Kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama adalah Al-Quran syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah. Bahwasanya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat pada ashabul Quran, ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Tadi sudah kita sebutkan berdasarkan hadis Nawas bin Sam'an. Nah, mereka yang membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Mereka lah yang disebut dengan ahlul Quran. Yang kedua, al-ilmu yaqtadil amal. Ilmu itu ada konsekuensinya, yaitu amalan. Al-ilmu bila amal kasyajarati bila samrah. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Nggak ada faedahnya. Nah, sehingga oleh karena itu ilmu itu mengharuskan. Konsekuensinya adalah amalan. Nah, wa illa kana hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah. Karena kalau seandainya ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi bumerang atasnya nanti pada hari kiamat. Akan memberatkan dia. Akan tetapi janganlah dipahami di sini bahwa saya tidak sanggup untuk beramal, sehingga oleh karena itu saya tidak mau belajar dulu. Nah, karena kalau seandainya saya belajar, saya harus mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga oleh karena itu saya agak takut untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian. Lah, tidak dipahami demikian. Nah, tidak dipahami demikian. Justru, nah, dengan ilmulah seseorang termotivasi untuk beramal. Dengan ilmulah seseorang termotivasi untuk menjadi seseorang yang ikhlas. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Ibnul Mubarak dan juga para ulama salaf, nah, yang lainnya, salah satu riwayat dari Abdullah Ibnul Mubarak, kunna talabna al-ilma lidunya. Dahulu kami menuntut ilmu karena dunia. Setelah ilmu itu kami dapat, ilmu tersebut justru membimbing kami naam untuk ikhlas di dalam menjalankan segala amal ibadah, termasuk di dalam menuntut ilmu. yakni dengan ilmu tersebut dia terbimbing. Terbimbing. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, jangan sekali-kali kita menjauhi majelis taklim. Jangan sekali-kali kita enggan untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu. Nah, hadir. Walaupun tidak bisa mencatat, afdolnya tentu dia mencatat, menghafal kajian tersebut. Faedah-faedah penting yang ada pada kajian tersebut. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak sanggup, dengan hadirnya dia di majelis ilmu, dia telah mendapatkan kebajikan-kebaikan yang sangat banyak. Mungkin antum sudah tahu semua, 6 kebaikan-kebaikan yang ada pada majelis ilmu. Tidak perlu lagi untuk kita sebutkan pada majelis ini, karena kita semua sudah sering mendengarnya. Kalaupun seandainya kita menyebutkannya, maka tidak akan cukup waktu yang singkat ini, dikarenakan banyak sekali keutamaan pada majelis ilmu tersebut. Terlebih, ketika seseorang telah berilmu, maka ilmu tersebut akan membimbing dia, memberikan motivasi untuk dia kepada jalan yang benar, kepada jalan yang ikhlas. 6, karena ilmu itu tidak sama dengan harta. Harta, kalau kita punya harta, maka kita yang menjaga harta tersebut. Tapi kalau seandainya kita memiliki ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Nah, ilmu yang akan menjaga kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita memberikan semangat dan motivasi kepada para ikhwani fillah wa akhwati fiddin untuk bersemangat di dalam belajar, bersemangat di dalam menghafal kitabullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya. 6, karena dengan itu semua insyaallah dia akan terbimbing kepada jalan yang lebih baik. 6. Dalam pepatah kita sering mendengar, tak kenal maka tak sayang. Begitu pula ilmu agama ini, syariat ini. Kalau kita tidak mempelajari seluk-beluk dari syariat ini, maka tidak ada motivasi untuk mengamalkan syariat ini. Justru ilmu, kita butuh ilmu. Yang mana dengan ilmu tersebut kita termotivasi di dalam beramal, terutama di dalam keikhlasan. Pada hadis ini juga terdapat keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran secara khusus. Wa illa semua surat di dalam Al-Quran, 6, memiliki keutamaan yang sama secara umum. Memiliki keutamaan yang sama secara umum. Hanya saja ada beberapa surat yang memiliki keutamaan secara khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis. Nah, ayat apa saja yang dia baca, surat apa saja yang dia baca, insya Allah akan mendatangkan manfaat untuknya. Dan pada hari kiamat, ayat tersebut atau surat tersebut akan datang kepadanya untuk memberikan syafaat. Al-Quran tersebut akan datang kepadanya untuk memberikan syafaat. Penyebutan surat Al-Baqarah dan Ali Imran di sini menunjukkan keutamaan tersendiri dan khusus yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian, pada hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya penyebutan nama-nama surat, pemberian nama-nama surat, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Naam, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya, sampai surat An-Nas, adalah penamaan-penamaan yang syar'i. 6. Bukan sahabat fulan yang memberikan nama, bukan tabi'in fulan yang memberi nama, bukan syekh fulan yang memberi nama, bukan percetakan Al-Quran yang memberikan nama dari nama-nama Al-Quran tersebut. Akan tetapi penamaan tersebut resmi dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Salah satunya hadis ini, Nabi menyebutkan nama dari surat Al-Baqarah dengan Al-Baqarah. Nabi menyebutkan nama dari surat Ali Imran dengan nama Ali Imran. Jadi sifatnya tauqifiyah, bukan ijtihad. Sifatnya tauqifiyah. Manut 100%, bukan ijtihad. Nam pengembangan-pengembangan hukum. Intisari-intisari. Barakallahu fikum. Bukan. Akan tetapi sifatnya tauqifiyah. Resmi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan urutannya pun juga resmi. Nah, urutan Al-Quran juga resmi. Dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan urutan dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran. Itu bukanlah karangan dari sahabat tertentu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, bahwa pembukuan Al-Quran itu terjadi pada finalnya, terjadi pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Dan upaya-upaya tersebut sudah dijalankan mulai dari zaman pemerintahan Abu Bakar. Dan dilanjutkan pada zaman Umar bin Khattab. Dan finalnya, secara final dan lengkap, dijalankan pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Dan terus menerus sampai sekarang. Nah, barakallahu fikum. Yang mana Utsman menunjuk Naam Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat penghafal Al-Quran, sebagai pemimpin dari tim yang mengumpulkan Al-Quran tersebut. Merupakan sebuah tugas yang sangat besar dan sangat susah. Nah, andai kata diibaratkan, bahkan bisa diibaratkan kata Zaid bin Thabit, bahwa memindahkan sebuah gunung itu lebih mudah daripada pekerjaan mengumpulkan Al-Quran. Karena amanatnya begitu besar. Terkait dengan kalamullah, terkait dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Zaid bin Thabit dan tim dia bersama dengan sahabat-sahabat yang lain sebagai penghafal-penghafal Al-Quran, membukukan Al-Quran. Dan pembukuan Al-Quran tersebut bukanlah karangan dari mereka. Semua itu mereka dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ilmu tersebut tersimpan di dalam dada-dada para penghafal-penghafal Al-Quran. Nah, dan tentunya setiap kita membaca Al-Quran, pahala tersebut akan terus mengalir kepada mereka. Luar biasa, keutamaan yang sangat besar sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.